cinta di jalani. Sumpah cinta nak udah katakan, udah janji indah indah indah. Kamu meninggalkan denai, udah janji indah indah indah. Kamu meninggalkan denai. Sayangi kasih yang warung mimpi. namun sampai jumpa. Bakabala dengan kabake ani di siku malam semakin dingin. Di siku malam semakin